kekasih, kalah kuat kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu. Katamu jangan kasar-kasarlah, dengarlah ku jangan mati. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar. Semua dengan pikir hati, dengarlah ku jangan hati. Semua caramu, bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayang.